Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab الملخص في شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab ما جاء في القرآن ونحوه. Bab tentang dalil-dalil berkenaan dengan ancaman-ancaman bagi para dukun dan yang semisalnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, fi qaumin yaktubuna abajad. Tentang suatu kaum yang menulis abjad-abjad, ya, abjad-abjad huruf. Wayanduruna fin nujum, dan mereka memperhatikan bintang-bintang. Nah, merenungkan bintang-bintang. Ibnu Abbas mengatakan, ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. Aku tidak mengetahui bahwasannya orang yang melakukan itu memiliki bagian keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan tentang suatu kaum yang mereka menulis abjad-abjad sambil merenungkan melihat bintang-bintang, kira-kira ramalan abjad huruf-huruf ini apa menurut bintang-bintang tersebut. Nah, atsar ini ya yang sahih mauquf kepada Ibnu Abbas. Jadi ini merupakan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan juga secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Tabrani, akan tapi dalam sanadnya ada Khalid ibn Yazid al-Amri wa huwa kadzdzab. Ya, Khalid ibn Yazid al-Amri, dia seorang pendusta. Ya. Sehingga kalau riwayatnya marfu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya maudhu. Tapi kalau diriwayatkan secara mauquf sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Razzaq dalam musannafnya, dan juga Ibnu Abi Saibah, dan juga Imam Al-Baihaqi. Nah, tapi kalau riwayat marfu dinisbahkan kepada Nabi SAW, maudhu. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yatubuna abajad, makna menulis huruf-huruf. Ay yaqta'una hurufa abjad huz ila akhirih, maknanya memotong huruf-huruf, ya, a, ba, atau mungkin huruf yang lainnya, campur-campur, ya. Allati tusamma hurufu al-jumal wa yata'allamunaha lidi'ai ilmil ghaib, ya, yang dinamakan sebagai huruf-huruf suatu kalimat, ya, untuk membentuk suatu kalimat dengan huruf-huruf tersebut, seperti Muhammad, ya, mim, kemudian ha, kemudian mim, kemudian da. Nah, Ini huruf abjad namanya. Huruf-huruf yang dengannya dibentuk suatu kalimat. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu, وَيَتَعَلَّمُنَهَا لِدِّعَاءِ إِلْمِ الْغَيْبِ. Mereka mempelajari huruf-huruf abjad tadi, memotong-motong huruf-huruf abjad tadi untuk mempelajari ilmu ghaib. Ya, mempelajarinya dalam rangka mengaku mengetahui ilmu ghaib. Memotong huruf-huruf tadi. Atau mungkin huruf yang lainnya. Dipotong-potong. Kemudian sambil merenungkan bintang-bintang. Ya, kira-kira ramalannya apa? Ya. Kadang-kadang ini pun kita dapatkan. Pada sebagian raja-raja, ya, tulisan huruf-huruf Arab, ain semuanya kadang-kadang, ya, atau ain, gin, lain sebagainya, ya, yang tidak memiliki maknanya. وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ أَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا. Mereka merenungkan pada bintang-bintang, menulis, memotong huruf-huruf tadi, kemudian merenungkan dengan melihat bintang-bintang. أَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا. Mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh. Ya. فَيَبْنُونَ أُمُورَهُمْ عَلَى زَعْمٍ فَاسِدٍ وَاَعْتِقَادٍ بَاطِلٍ فِي النُّجُومِ. Sehingga mereka membangun, mendasari urusan-urusan mereka menurut prasangka yang rusak dan keyakinan yang batil tentang bintang-bintang tersebut. وَالْحِسَابِ الَّذِي يَدُنُّونَ annahum yudrikuna bihi ilmal ghaib. Dan perhitungan yang mereka kira bahwasanya mereka mengetahui ilmu ghaib dengan pelantara bintang-bintang tersebut. Ya. Telah kita jelaskan tentang mempelajari ilmu perbintangan. Hadis Nabi SAW mengatakan, manik ta'basa su'batan minan nujum wa qadik tabasa su'batan minas sihir. Barang siapa yang mempelajari suatu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir. Zahada mazada. Setiap bertambah mempelajarinya, maka bertambah pula dosanya. Atau maknanya setiap bertambah dia mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula mempelajari ilmu sihirnya. Telah saya jelaskan, ilmu perbintangan yang dilarang dalam hadis ini, yaitu ilmu apa? Ta'sir. Ilmu perbintangan dengan keyakinan bahwasannya bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam raya. Ketika muncul bintang ini, ini pengaruhnya begini dan begitu, sehingga meramal nasib dengan bintang-bintang tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ketika malamnya turun hujan, kemudian pagi harinya ketika di Hudaybiyah, Nabi SAW mengatakan, pagi hari di antara umatku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan disebabkan rahmat Allah dan karunia Allah, maka sungguh dia telah beriman kepadaku. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada. Adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan disebabkan munculnya bintang ini dan bintang itu, maka sungguh dia telah kafir kepadaku. Ini ilmu perbintangan yang sifatnya ta'sir. Bintang-bintang memberikan pengaruh terhadap alam raya. Adapun ilmu perbintangan, ilmu tafsir, ya, untuk memudahkan. Nah, sebagai petunjuk arah, misalkan. Nah, mata angin atau lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Ya. Perbintangannya sifatnya tafsir. Kenapa? Dikatakan di antara fungsi bintang, alamun yuhtada bih, sebagai tanda, ya, yang dijadikan sebagai petunjuk, ya, menunjukkan arah atau yang semisalnya. Nah, yang diperbolehkan kalau ilmunya ilmu apa? Tafsir, ya. Tapi kalau ilmu tafsir tidak boleh. Ma ara, ucapan Ibnu Abbas, ma ara, aku tidak mengetahui orang yang melakukan hal itu, melainkan dia tidak memiliki bagian keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi fathil hamzah bi makna la a'lamu. Difathahkan hamzahnya a ara, maknanya aku tidak mengetahui. Wa bi dhammiha bi makna la adhun. Ya, kalau didomahkan ma ara, ya, dengan didomahkan hamzahnya, maknanya la adhun, aku tidak mengira. Nah, aku tidak menyangka bahwasanya orang yang semacam itu memiliki bagian keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min khalaq, artinya min nasib. Ya. Tidak memiliki bagian keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali al-athar. Makna global, asar dari sahabat Ibnu Abbas. Yaqulu Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la a'lamu aw la adhunnu أن من يكتب حروف أبجد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل ما أرى لمن فعل ذلك نسيبا عند الله. Aku tidak mengetahui atau aku tidak mengira, tidak menyangka bahwasanya orang yang menulis huruf-huruf abjad tadi, memotong-motong huruf abjad, nah, dan dia merenungkan pada bintang-bintang, menurut ajat sambil melihat bintang-bintang, kemudian dia renungkan. Nah, dan dia membangun, ya, hukum terhadap kejadian yang akan datang dengan apa yang dilakukannya tadi. Nah, ma'ara liman fa'ala dhalika nasiban indallah. Aku tidak mengetahui bagi orang yang melakukan hal itu memiliki bagian keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di anna dzalika yadkhulu fi hukmil arafin almudda'in li ilmil ghaib. Dikarenakan hal itu masuk ke dalam hukum al-araf, para peramal yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Ya. Ini antara media yang dilakukan oleh para peramal, ya. Di antaranya dengan metode, dengan cara menulis huruf-huruf, kemudian dia cocokkan, renungkan dengan bintang-bintang, ya, kemudian dia mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Nah, munasabatul asar lil bab, korelasi asar dengan bab. أنه يدل على أن كتابة أبجد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرا كل ذلك يدخل في العرافة. Sesungguhnya asar yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya penulisan abjad-abjad, ya, dan mempelajarinya bagi orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dengan mempelajari abjad-abjad tadi, ya, dan dia melihat, merenungkan pada bintang-bintang, nah, dengan keyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh, maka ini semuanya masuk ke dalam arafah, ramalan. Nah, wa man fa'alahu faqad adaa'a nasibahu minallah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sekali orang yang melakukan hal ini masuk ke dalam Arafah, para peramal. Nah, yang dia telah menyia-nyiakan bagian keberuntungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu min al-athar, faedah apa saja yang bisa kita ambil dari asar ini? Yang pertama, tahrimu ta'allumi abijad ala wajhi di'ai ilmil ghaibi bih. Haramnya mempelajari ya abijad, yaitu memotong huruf-huruf ya ala wajhi di'ai ilmil ghaib, dalam bentuk mengaku mengetahui ilmu ghaib dengan potongan huruf-huruf tersebut. Nah, huruf ba misalkan menunjukkan ini, atau huruf ta, huruf ain menunjukkan kejadian ini, kejadian itu. Nah, li'annahu yunafi at-tauhid, dikarenakan mempelajari perkara ini menafikan tauhid. Amma ta'allumu halit tahajji, adapun mempelajari huruf-huruf tersebut litahaji untuk membentuk suatu kalimat, wahisabil jumal fala ba'sa. Ya, untuk tahaji mengejah, ya. Kadang ada istilah tahaji, mengejah supaya bisa membaca, bisa menyambungkan satu huruf dengan huruf yang lainnya atau membentuk suatu kalimat, maka dia mengapa? Ya. Kalau dulu, nah, kadang-kadang kita masih belajar sifatnya tahaji, ya, mengeja. Nah, a jabar a, ba jabar ba, ya, atau a fathah a, ba fathah ba. Nah, tahaji. Ya, kalau sekarang sudah apa beda, ya, ini apa sistem pengajarannya? Ada yang lebih mudah. Nah, kalau dulu kan sangat susah, seperti bismillah, ba sin mati, apa? Mati kasroh bis. Bis. Nah, sekarang ada sistem pengajaran lebih mudah. Seperti ikro. Nah, kiratul atfal misalkan. Tartil, tahsin, dan sebagainya. Lebih mudah. Kalau dulu kadang-kadang kita, ya gitu, istilahnya tahaji. Ya, dieja. Nah, mengejah kemudian menyambungkan huruf tersebut. Jadi bismillah. Bismi. Ba, sin, mati, kasroh, bis. Jadinya dia. Nah. Menyambungkan. Kalau yang semacam ini, dia mengapa? Ya. Mempelajari huruf-huruf tadi untuk mengejah tadi. Nah. Atau membentuk suatu kalimat. Maka dia mengapa? Yang diharamkan. Nah, mempelajari huruf-huruf tadi, abjad-abjad tadi, dalam rangka mengetahui ilmu gaib. Yang kedua, tahrimu tanjim. Haramnya ilmu perbintangan. Ya. Yang dimaksud ilmu apa? Taksir. Ya. Ilmu perbintangan dengan keyakinan bintang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Ya. Bintang Sagittarius, Virgo, ini dan itu. Ramalannya seperti ini, seperti itu. Ya. Ini kesyirikan. Adapun ilmu perbintangan sifatnya tasyir, ya, untuk memudahkan, maka tidak mengapa. Tahrimu tanjim, haramnya ilmu perbintangan, li'annahu wasilatun ila syirki billahi ta'ala. Dikarenakan sebagai wasilah pelantara ya, kepada kesyirikan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, adamul iltirar bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim. Nah, jangan tertipu dengan apa yang dibawa oleh ahlul batil berupa pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu mereka. Nah, jangan terpengaruh dengan ahlul batil. Kadang-kadang ahlul batil dia pintar dalam ilmu mantik, ya, kadang-kadang pintar dalam ilmu balaghahnya atau lain sebagainya. Li'anna dhalika min babil istidrajil lahum. Dikarenakan itu semuanya termasuk di antara bab istidraj. Ya, pancingan untuk mengelabuhi manusia. Ya, mereka memiliki ilmu ini, ilmu itu, dan sebagainya. Nah, balaghahnya tadi, ilmu mantiknya, atau ilmi ini, ilmu itu, dan sebagainya. Ya, jangan tertipu, jangan terpedaya. Ya. Kalau mereka ahli batil, maka jauhi, tinggalkan. Nah, walaupun mereka memiliki tadi ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu. Jangan tertipu dengan apa yang dibawa oleh mereka. Nah, ini antara faedah-faedah dari asar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai dari bab Maja'a fil Quhan wa Nahwihim. InsyaAllah nanti kita masuk pada bab Maja'a fil Nushrah. Ya, bab tentang nushrah. Nah, yaitu mengobati sihir. Ya. Mengobati sihir dengan sihir lagi. Ya. Akan kita bahas nanti apa itu nushrah. Dan juga dalil-dalil berkenaan dengan bab ini. InsyaAllah mungkin fi waktin akhar, pada waktu yang lain. Ilahuna. Ada pertanyaan? Tentang Quhan wa Nahwihim. Faham insyaAllah ya. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته